Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan tentang mukhassis munfasil. Jadi yang teranggap menurut pendapat yang benar takhsis itu adalah bisyar. Tanya. Takhsis adalah bisyar. Nah, itu dengan sumber-sumber hukum syariat meliputi Al-Quran, Sunnah, wal ijma' wal qiyas. Nah, sekarang akan dicontohkan oleh penulis rahimahullah contoh masing-masingnya. Qala rahimahullah mithalu takhsis min kitabin kitab. Contoh pengkhususan Al-Quran dengan Al-Quran, ayat dikhususkan dengan ayat yang lain. Seperti firman Allah Ta'ala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Perempuan yang dicerai menanti ya, diri mereka itu masa iddah selama 3 kali suci atau 3 kali haid. Quru bisa diartikan suci, masa suci atau haid. Nah, ini ada dua pendapat. Tapi bukan itu pembahasan kita di sini. Ayat ini umum ya. Setiap perempuan yang dicerai masa iddahnya 3 kali suci atau 3 kali haid ya. Ya kan? Nah, tidak ada pengecualian. Khusabi qawlihi ta'ala. Tapi ayat yang umum ini dikhususkan dengan firman Allah Ta'ala di ayat yang lain. Ya ayuhalladina amanu idha nakahtumul mu'minati thumma tallaqtumuhunna min qabli antamassuhunna famalakum alaihinna min iddatin ta'tadunah. Wahai orang yang beriman, bila kalian menikahi wanita mukminah, kemudian kalian mencerainya sebelum kalian menyentuhnya, paham? Belum dukhul, maka tidak ada untuk kalian atas mereka masa iddah, ya, yang mereka menghitungnya. Nanti yang kalian menghitung-hitung masa apa? Iddah tadi, tidak ada. Kalau kondisinya belum sampai duhul, ya, akad belum sampai duhul berubah pikiran, maka yang demikian ini apa? Tidak ada masa iddah, sehingga lelaki lain boleh langsung masuk. Salah. Boleh langsung apa? Masuk untuk memberi lamaran. Jelas? Dan perempuannya juga boleh langsung menerima. Ya. Sudah enggak ada lagi masa iddah. Baik. Nah, ini contoh takhsis al-kitab bil kitab. Contoh yang kedua. Takhsisul kitab bisunnah. Al-Quran, ayat Al-Quran dikhususkan dengan hadis. Contohnya adalah ayatul mawaris, ayat tentang warisan. Allah Ta'ala berfirman, yusikumullahu fi awladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Sampai seterusnya itu ayat panjang ya. Di situ enggak rinci siapa yang mewarisi, siapa yang mendapat warisannya. Paham? Alaqahnya, hubungannya enggak disebutkan di situ. Nah, kata Syekh, khussa biqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini yang enggak merinci tentang hubungan ya antara yang mewarisi dengan yang mendapat warisan ini ya, dikhususkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan la yarithul muslimul kafira walal kafirul muslima. Orang muslim tidak mewarisi orang kafir. Ya, kalau orang kafir meninggal, hartanya tidak bisa diwarisi oleh yang muslim. Misalkan ada ayah dengan anak, ayahnya kafir, anaknya muslim. Ketika ayah ini meninggal, maka anak yang muslim ini tidak mendapat warisan dari ayahnya. Paham? Walal kafirul muslimah, begitu pula orang kafir tidak mewarisi hartanya orang muslim. Kalau ada orang muslim meninggal, bisa kita. Darah muslim meninggal ya, maka orang kafir tidak bisa mendapat warisan. Sengaja tadi, ayah dengan anak, ayahnya muslim, anaknya kafir. Ketika ayahnya meninggal, anak ini tidak dapat warisan. Ini hadis. Walaupun ayatnya umum, ya, tapi hadis yang memberi apa? Pengkhususan. Dan ini sah dalam hukum Islam. Paham? Ayat dikhususkan dengan hadis. Ini sesuatu yang sah. Nah, tapi kalau kaum aqlaniyun, mu'tazilah dan yang semisalnya tidak menerima ini. Mereka pakai analogi. Ya, atau logika. Bagaimana mungkin hadis yang itu hanya ucapan Rasul ya, membatasi ayat yang ini kalam Rabbul Alamin. Nah, begitu dia membawa orang untuk berpikiran seperti itu. Padahal Rasul tidaklah menyampaikan kecuali apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini enggak diangkat oleh dia. Dia memikirnya hadis itu semata-mata ucapan Rasul gitu ya. Sehingga kedudukannya di bawah ayat, di bawah kitabullah. Ya, ini dia tidak pahami atau dia sembunyikan pengetahuan bahwasanya hadis Rasul itu tidaklah datang kecuali dari Allah Taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Yes? Dan Allah yang perintahkan kita untuk menaati Rasul. Nah, bahkan Allah katakan mayyuti rasul faqad ata Allah. Siapa yang menaati Rasul maka sungguh dia menaati Allah. Artinya dalam hal ini apa? Status atau kapasitas hukumnya ya, itu sama Al-Quran maupun As-Sunnah punya nilai hukum yang setimpal, yang seimbang. Begitu. Jelas? Nah, karena memang Rasul adalah orang yang Allah beri percaya kepercayaan untuk menerangkan risalah Allah kepada manusia. Kan gitu. Nah, ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, takhsis al-kitab bil-ijma'. Nah, ini lebih heboh lagi nih ya, kalau di kalangan apa ashabul ra'yi. Wah, ini enggak mungkin ini ya. Masa al-kitab ya, yang itu kalamullah ya, bisa dikhususkan dengan ijma' umat ya. Dia memakai apa? Logikanya yang hak adalah bisa ya, karena yang namanya ijma yang membalit ya, ijma yang membalit itu punya nilai hukum yang pasti berdasarkan hadis Nabi SAW, la tajtani ummati ala dhalalah, tidak akan bersatu umatku di atas kesesatan. Jadi kalau umat ini bersatu dalam di atas suatu keputusan, maka itu adalah al-haq. Naam. Begitu. Sebagaimana juga dalam hadis, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Akan selalu ada satu kelompok dari umatku yang menampakkan al-haq. Sehingga enggak mungkin al-haq ini apa? Hilang gitu ya. Semua umat ini di atas kebatilan. Kayak akidahnya Syed Qutb atau siapa lagi itu? Qurtubi ya. Yang menganggap masa sekarang ini muslimin berada di dalam masa apa? Jahiliyah, era jahiliyah. Ini tidak menganggap al-haq sama sekali. Masih adanya apa? Ahlul haq. Nah, ini sesat. Ya. Tidak akan. Ya. Yang seperti itu terjadi. Karena ini berita dari Nabi SAW. Akan selalu ada di tengah-tengah umat ini yang menampakkan hal. Ya. Tidak akan umat ini bersepakat di atas apa? Kebatilan. Apa maksudnya? Apa contohnya? Ini firman Allah Ta'ala, walladzina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah. Dan mereka, orang-orang yang menuduh perempuan yang terhormat dengan tuduhan keji kemudian tidak mendatangkan 4 saksi, maka cambuklah mereka yang menuduh tadi 80 kali cambukan. Ini hukum had ya, bagi orang yang melakukan tuduhan tanpa bukti, tuduhan berzina pada perempuan yang terhormat dan dia tidak punya hujah, tidak punya saksi di sini, 4 saksi, maka hukumannya adalah dicambuk 80 kali cambukan. Ini kan enggak merinci apakah sama antara yang menuduh ini orang merdeka dengan orang budak. Enggak ada perincian seperti itu ya. Kata Syekh, khussa bil ijma'. Ayat yang umum ini dikhususkan dengan ijma'. Sepakat kata Syekh ulama bahwa an-narqid, bahwasanya kalau ada budak, al-qadhif, budak ini menuduh perempuan muhsanat dengan tuduhan keji dan dia tidak punya apa? Saksi 4. Ya. Maka kalau yang melakukan ini seorang budak, yujalladu 40. Cambuknya 40, enggak 80, tapi 40. Begitu. Kata Syekh, hakadha masala katsir minal usuliyyin. Demikian kebanyakan ahli usul dalam buku-buku usul fikih memberi contoh bagaimana contohnya ayat dikhususkan dengan ijma'. Contohnya ini kebanyakan dibawakan oleh mereka yang menulis masalah apa? Usul fikih. Kebanyakan contohnya ini. Tapi Syekh mengatakan wa fihi nazar. Contoh yang dibawakan oleh kebanyakan penulis usul fikih seperti ini perlu ditinjau kembali. Kenapa? Li tsubutil khilaf fi dzalik. Karena nyatanya ada perselisihan, enggak ada ijma. Nyatanya ulama enggak sepakat. Ya, artinya ada yang berpendapat tetap 80 cambukan. Ada yang berpendapat enggak. 40 saja. Berarti kan bukan ijma, ya. Kalau bukan ijma berarti enggak bisa dijadikan contoh. Kan gitu. Begini maksudnya. Walam ajid lahu mithalan salima. Dan aku tidak dapati untuk macam yang ketiga ini contoh yang selamat dari kritikan. Nah. Sehingga untuk yang ketiga ini taksim tapi belum ditemukan contoh yang valid gitu ya. Pengklasifikasinya bisa secara apa? Nalar itu bisa ya. Tapi wujud nyata dalam contoh yang valid, jadi yang betul-betul diterima, ini belum ditemukan. Ada contoh, tapi contoh ini sepertinya perlu ditinjau kembali karena nyatanya di sini tidak ada ijma. Masalahnya masih diselisih. Paham ini? Baik. Sehingga ini jadikan apa? Tantangan bagi kita ya. Coba cari ya begitu. Ada enggak ayat yang umum dalam Al-Qur'an yang dikhususkan dengan ijma, yang membatil, yang betul-betul ijma? Nah, PR ya. Cari. Ya enggak harus sekarang, ya suatu ketika, ketika antum sudah mulai meningkat alat-alat ilmunya ya, sudah mulai mendekati apa kapasitas sebagai bahith, coba antum kaji ini, temukan ada enggak sih? Kalau Syekh Utsaimin belum temukan, ya mungkin saja kan antum temukan ya. Yang namanya ilmu itu kan apa, mauhibah minallah. Jangan kamu berpandang wah Syekh Utsaimin saja yang kitabnya bawaannya belajarnya sudah puluhan tahun enggak nemukan nih contoh ini, apalagi saya, itu namanya pesimis. Ya. Ya antum berusaha, siapa tahu antum mendapatkan apa? Taufik menemukan contoh itu. Nah, misalnya gitu. Ayo butuh semangat, ya, jangan taklimnya Senin Kamis. Nah. Terus yang keempat, takhsis al-kitab bil qiyas. Ada ayat Al-Qur'an itu dikhususkan dengan qiyas. Dengan qiyas. Yaitu qawlu ta'ala az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan dan lelaki yang berzina, cambuklah masing-masingnya 100 kali cambuk. Ini juga lafaznya umum ya. Tidak merinci, tidak membedakan antara yang merdeka ataupun yang budak. Khussa biqiyasil abdiz zani kan Syekh Al-Alama. Ayat ini dikhususkan dengan kias budak yang menzinahi, yang budak lelaki menzinahi budak perempuan. Itu hukumnya fi tasnifil adab, di separuh ya, diringankan separuh adabnya, wal iktisal ala 50 jamdah ala masyhur, dan cukup 50 cambukan saja menurut yang masyhur. Nah, tahu ini ayatnya di surat itu apa? An-Nisa ya. Allah Subhanahu wa taala Al-Firman ya. Fa idza uhsinna فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ. Bila perempuan yang budak ini sudah muhsan, sudah pernah menikah, kemudian berbuat zina, maka perempuan yang budak ini itu separuh hukumannya dari perempuan yang merdeka. Paham? Ini ayatnya. Jelas? Kalau ada budak perempuan ini sudah muhsan, kemudian berzina, dicambuk berapa? Separuh yang dihukum, separuh dari hukumannya perempuan yang merdeka. Bagaimana kalau budak lelaki? Tidak ada ayatnya. Ini ayatnya perempuan ya. Yang kata Syekh kias, dikiaskan. Ya kalau yang perempuan separuh ya, ya lelaki budak yang lelaki juga sama, kan sama-sama budak. Jelas begitu. Tapi itu tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya, tidak ada apalagi itu apa kias saja, kias. Ini yang masyhur dari ulama yang memutuskan masalah ini. Seperti itu mereka berpendapat. Sehingga diambil di sini sebagai contoh bagaimana Alkitab itu ditakhsis dengan kias. Yang berikutnya, takhsis as-sunnah bil kitab. As-sunnah hadis yang umum dikhususkan dengan Alkitab, ini ayat Al-Quran yang khusus. Contohnya apa? Hadis Nabi SAW, umiltu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Al-hadis, aku diperintah untuk memerangi manusia sehingga mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Berarti kan ini tidak merinci ya, apakah itu ahlul kitab atau bukan ahlul kitab. Pokoknya mau enggak syahadat, enggak mau perang, enggak ada pilihan yang lain, anta muslim atau kita perang, dua pilihannya. Sementara dalam ayat Al-Quran ada pilihan yang ketiga khusus untuk ahlul kitab, itu ayat yang berbunyi qatilul ladina la yu'minuna billah wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladina utul kitab hatta yu'tul jizyata ayyadin wa hum saghirun. Allah perintahkan untuk membunuh orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, yang tidak mau mengharamkan apa yang Allah dan Rasulnya haramkan, tidak mau beragama dengan agama yang hak dari kalangan ahlu kitab itu, sampai mereka mau membayar jizyah yang dengan hina. Berarti khusus untuk ahlu kitab ada pilihan ketiga ya, jizyah. Kamu muslim, tidak mau bayar jizyah, tidak mau juga, ya perang. Paham? Ini maka hadis yang umum tadi dikhususkan dengan ayat ini, bahwasanya perintah memerangi orang kafir itu dikhususkan dengan ayat yang membolehkan kita menerima jizyah dari ahlul kitab. Sekarang mau membumi hanguskan Filipina. Filipina ini ahlul kitab ini. Panglimanya Abdurrahman. Insyaallah. Pakai apa? Bambu runcing. Misalnya gitu kan, contoh aja ya. Sebelum perang didakwahi dulu kan gitu ya. Ceramai dulu. Tidak mau berislam, ambil jizyah. Kalau begitu kalian ya harus memberikan kepada kami muslimin separuh dari hasil bumi kalian, dan kalian aman ya, terjaga. Boleh enggak seperti ini? Kalau memang mereka itu ahli kitab, maka apa? Sesuai yang sah, boleh. Demikian ayatnya. Dan ini juga demikian amalan Nabi SAW dulu kepada ahli kitab ini, Yahudi yang ada di Khaybar. Awalnya kan perjanjiannya tidak saling menyerang ya. Kemudian mereka membatalkan perjanjian, maka diserang sampai menyerah. Sudah, kalau kalian tetap mau tinggal di situ, tidak mau berislam, separuh hasil bumi kalian berikan kepada kami, ini kurma. Sudah berjalan itu, tapi ternyata kemudian menyelisih lagi perjanjian. Biasanya Yahudi itu ya, Akhirnya sampai kemudian turun ayat yang merintahkan untuk diusir mereka. Ya, dalam surat Al-Hasr itu. Nah, Al-Hasr ini contoh bagaimana as-sunnah yang umum dikhususkan dengan apa? Ayat Al-Kitab yang khusus. Nah, yang berikutnya, takhsis sunnah bisunnah. Ini hadis dengan hadis sekarang. Ada hadis umum dikhususkan dengan hadis yang lain yang khusus. Ini ada. Contohnya hadis Nabi SAW, fima saqatis sama al-ushur. Apa saja dari hasil bumi yang dengan pengairan hujan, kewajiban zakatnya 1/10. Khusso bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang umum ini dikhususkan dengan hadis Nabi SAW, fi alaysa fi maduna khamsati awsukin sadaqah. Tidak ada pada hasil bumi yang di bawah 5 wasak kewajiban sadaqah, ini zakat. Kalau panen ternyata hasilnya enggak sampai 5 wasak, enggak diharuskan zakat. Padahal hadis yang pertama apa? Enggak merinci apa saja hasil bumi yang itu diairi hujan, maka 10/10. Kan gitu. Baik itu hasilnya sampai 5 wasak atau kurang dari 5 wasak. Iya kan? Enggak ada perincian, tapi hadis yang lain merinci. Kalau enggak sampai 5 wasak, enggak wajib zakat. Jelas? Baik. Maka ini contoh bagaimana hadis yang umum dikhususkan dengan hadis lain yang khusus. Satu wasak itu 60 sok. Jadi kalau 5 wasak sekitar 300 ya, 300 sok. Itu berapa karung itu? Ya segitulah. Kalau sudah sampai segitu atau lebih, wajib zakat. Kalau belum, tidak wajib zakat. Jelas? Iya. Kemudian yang terakhir kata Syekh, walam ajid mithalan li takhsisis sunnah bil ijma'. Dan saya kata Syekh tidak mendapati contoh bagaimana sunnah dikhususkan dengan ijma'. Syekh Utsaimin tidak menemukan contoh. Hah, Anda menemukan enggak? Ada hadis umum dikhususkan dengan ijma'. Orang kita ngomongnya ya Syekh Utsaimin aja enggak bisa, apalagi kita gimana? Ada, ada. Contohnya apa? Hadis al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Air itu suci, tidak ada sesuatu pun yang menajisinya. Hadis masyhur, ya kan? Sahih. Umum. Tapi dikhususkan dengan ijma ulama bahwasanya bila air itu berubah ya satu dari tiga sifatnya, baunya, warnanya, atau rasanya dengan sebab benda najis, maka dia najis. Ini apa? Ijma ini. Nah, ini contoh gitu ya. Itu menunjukkan apa? Terkadang seorang yang alim mungkin dia lupa atau dia belum mendapati. Yang anak yakinnya beliau mungkin lupa. Nah, ini masyhur ini di awal buku ya, fikih bab thaharah itu dibahas itu. Tapi kenyataannya begitu tertulisnya ya. Kata saya enggak mendapati ya contoh sunnah dikhususkan dengan ijma. Padahal itu sangat masyhur, ada di awal-awal buku fikih masalah thaharah. Yang kalau kita buka buku beliau saja masalah fikih ada itu. Nah gitu ya. Ini menunjukkan apa? Manusia ya, ada kalanya ingat, ada kalanya lupa. Nah, alhasil ada contohnya. Yang masih yang satu lagi ya. Takhsis sunnah bil qiyas. Sunnah dikhususkan dengan qiyas. Contohnya al bikru bil bikri jildu mi'atin wa taghribu 'amin. lelaki yang berzina dengan perempuan yang sama-sama masih bujang, nah, belum pernah menikah, maka dicabut 100 kali hukumannya dan diasingkan 1 tahun. Hadisnya umum, enggak merinci apakah ini budak atau bukan budak. Ini dia. Kata Syekh, khussa bi qiyasil 'abdi 'alal amah. Ini dikhususkan dengan mengkias budak lelaki yang berzina dengan budak perempuan. Ini diringankan azabnya, hukumannya separuhnya. Sehingga ikhtisar ala 50 jalda. Alal masyhur. Ya, cukup 50 cambukan. Kalau pelakunya ya pemuda budak dengan pemudi juga budak. Gitu, paham? Cambuknya separuhnya dari yang merdeka. Ini tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya, tidak ada ijma, yang ada kias ayat tadi itu. Paham? Nah, tayyib. Untuk contoh yang tadi, takhsisul kitab bil qiyas dan takhsisus sunnah bil qiyas ini, dua-duanya contohnya tidak selamat. Ya. Dikhususkannya Alkitab atau Al-Hadis dengan qiyas, contoh yang dibawakan ini tidak selamat. Ini fihi nazar. Perlu dibahas lagi. Ya. Nah, artinya pembahasannya enggak sesederhana itu. Baik. Al-muhim, demikian sebagai apa? Pengetahuan dasar ya dalam usul fikih tentang mukhassis munfasil. Jadi, kembali kita meringkas, mukhassis munfasil itu intinya ada 3. Ya, adanya takhsis bil his, ada takhsis bil aql, ada takhsis bisyara. Hanya saja untuk takhsis bil hissi dan bil aql ini merjuh. Paham? Tidak lagi. Yang lagi dia tidak masuk dalam bab takhsis. Jelas ya? Tidak masuk. Ya. Sehingga kalau ada ayat atau hadis yang sifatnya umum tapi tidak sesuai dengan kenyataan, paham? Kalau dimaknakan umum, paham maksudnya? Atau tidak bisa diterima oleh akal, iya, maksudnya akal yang sahih ya, paham? Maka babnya ini bukan bab takhsis, paham? Bukan babnya al-amul makhsus, bukan. Jadi babnya apa? Al-amul ladhi urida bihil khusus, itu babnya. Mudeng ora? Nanti ada di kitab yang lebih tinggi lagi, nanti kalau kita baca warokat nanti insyaallah ya, di situ ada pembahasan, ada al-amul makhsus, ada al-amul ladhi urida bihil khusus, ada yang lainnya. Nanti masing-masing itu punya ciri khas ya. Nah, hati-hati dalam memasukkan masalah kepada babnya, jangan salah ini ya. Paham? Yang raji ya, kalau sandarannya itu adalah his dan akal, itu bukan babnya al-amul makhsus, tapi babnya apa? Al-amul ladhi urida bihil khusus. Begitu. Paham? Baik. Adapun takhsis bisyar, ini yang apa? Dimaksud. Ya, dan syarat yang dimaksud adalah kitab, sunnah, al-ijma wal qiyas. Masing-masing ini sumber syariat dan punya kapasitas hukum yang sama. Artinya di dalam menetapkan hukum halal dan haram, ya, semua hukum-hukum syariat itu punya nilai yang sama. Paham? Nah, walaupun tentunya dari sisi perinciannya beda-beda ya tingkatannya. Tapi kalau kita kan bahas masalah hukum ya, dari sisi dia sebagai sumber hukum, itu nilainya apa? Sama-sama bisa diambil sebagai apa? Sumber hukum. Ini yang sahih. Jadi jangan terbawa oleh syubhat orang-orang yang mengingkarinya. Naam. Kemudian saya memberi contoh-contoh. Walaupun dari contoh-contoh apa dari saya di sini memberi taksimnya, pembagian-pembagian, dan masing-masing bagian diberi contoh. Walaupun di sini ada contoh taksim yang belum ditemukan contohnya, yang pas gitu ya. Ada yang ada contohnya tapi tidak pas. Ini sederhana ini dulu. Kembangannya nanti kalau sudah meningkat ke kita kita belum pahami rangkanya seperti ini. Les dulu. Insyaallah yang lainnya kita sambung di teman yang datang. Subhanallahumma hendik. Shalallahu alaihi wasallam. Jadwalnya apa ya? Gimana? Enaknya apa? Abu Dhar ini mau meneruskan ya. Setiap hari? Ada. Atau enggak? Siang. Kenapa? Setiap siang. Enggak, maksudnya untuk meneruskan aja. Ini setiap hari gitu? Iya, sama waktunya siang. Siang, ya jam berapa? Ini 1:30 ya? Enggak, enggak usah, karena tak ikut ini aja. Nanti kalau antum iya. Mau kan yang apa tuh baik dunia iya. pagi boleh iya insyaallah boleh iya benar isat gitu terserah antum ikut apa enggak itu gimana enaknya enggak apa sih ya ana kalau ana atau antum bisa siang saja ya. Terlalu berat kalau dua. Ana tak anu sendiri, ana ikut antum aja yang usul. Oh, artinya enggak usah dari awal. Enggak usah, biar terus kan aja. Jadi antum ngejar ya. Iya. Iya, kalau gitu. Nanti pagi juga. Pagi juga. Seperti sebelumnya. Cuma materinya ini langsung saja ya. Nanti yang ikut langsung, gitu. Langsung ya. Gitu. Ya sudah. Mulai besok. Besok. Pagi? Iya. Jam 6. Ya, katanya pindah ya Ustaz? Iya, sudah pindah kan? Belum. Masih di Surabaya. Iya Pak, gitu dah. Iya. Yes, Allah. Ya itu ya. Ya siapkan. Cuma anda beritahu saja. Visanya sudah jadi. Oh gitu. Tapi gak tahu nanti berangkatnya kapan. Ya selama masih ada waktu. Kira-kira kapan? Gak tahu nih. Anda masih tanya lagi, terus apa lagi yang harus dipersiapkan? Oh gitu. Belum ada jawaban. Isi aja, soalnya biar enggak dari awal ya. Kan ada waktu yang enggak ada. Jadi satu, insya Allah. Setiap hari insya Allah, kecuali Iya. Insya Allah. Assalamualaikum. Insya Allah, warahmatullahi. Gitu aja. Enggak punya pulsa, enggak bisa enggak. Oh, sekarang mati juga, jadi pakai HP baru nih. Rusak maksudnya? Gak tau, di cas ngecasnya salah mungkin. Oh ini ya, gak bisa masuk. Ngecasnya gak bisa masuk berarti.